tinggal mahal itu hasian borhat nama Allah tunada laho patoruso lau patoruso parsi kolaki nadi duat silebali. Sapos roha. cinta tua. Alay unang magparo bihu, mabiyaraw so tung lasenu. Jujur sa jujur ni jujur na hasia. Manghianat ang tasong mantam ni Diyang na po't mube na songon na Burju maon na burju doa. Arsak ni rohaki sehasian hata honoku mabiara marsirang siako ape hitana dua hasian dan mungkin kita tak bisa dan audona salah maka holongi ho di rohaki boal sarang tibu hiaku tak daho boal sahasia boal sama duko mahasoho tako jatuh cinta au tuhoho takas doi to haduan mahaci utau dai to au no macano au mamoroi hodiro haki thank you. kabemu barohami aldi gabu si hono hono mitua unantas rohatua unantas rohatua wito sonari do teneklaya mito maso kota doan sufir sana turia pehola nang nia nau di labumu tu satoki peito unang tinggal honau sa Tung magar-gar pusubuhi Horong nadi rohaki Tung nasomuma siako Sini rohaki asa takas di botoho asa takas di daho tung suara hasia na asing siako melodi roha satu ho anggiat mania holong di roha bi holong di roha salilingna Maria, tolong di rohabi,

Tigo to Thank you. nias ni rohaku huilala jovi hasia hola kodo natar pangan rohaki. Pikiran kini Perisol.